lanjut lagi Mitra Bisnis, dan silakan Anda yang ingin mengirimkan SMS di 0816-924-924. Boleh sekarang, yang mau telepon juga bisa mempergunakan toll free bagi Anda di luar Jakarta 0810 Pas FM atau di 0216-339160. Nah, Bang, kita lanjut lagi ya. Tadi pada cerita banyaknya atau eranya dulu produk-produk yang dikenal dari negara-negara yang seperti Jepang, Taiwan, Korea, China. Tapi kalau nyebut brand-brand Jepang kan kita cukup kenal gitu loh. Kalau dari China tuh kenapa ada kecenderungan gini, Bang? Ah, kalau dari China apa harga murah tapi gampang rusak gitu, nggak ya sekuat dan sebagus kualitasnya Jepang. Karena ya salah satu diantaranya bahwa mereka ini yang menjadi lesson to learn yang kedua, bahwa mereka tidak mampu, kalau mereka tidak punya brand number one ya. Pertama, mereka tidak punya brand dan mereka tidak mampu melakukan inovasi, maka mereka tidak akan survive. Jadi bukan berarti misalnya China tidak memiliki beberapa brand besar, misalnya seperti Huawei, misalnya Haier gitu loh, itu telah dikenal sebagai brand-brand besar. Tapi kalau mereka tidak hanya bersiasat terhadap barangnya mereka, bahwa barang mereka murah gitu loh, itu akan sangat sulit. Nah, lesson to learn yang kedua nih, ini sangat menarik sekali karena ini adalah ceritanya Sony gitu loh. Jadi di dalam salah satu seminar saya yang kemarin saya ikut, diceritakan bahwa Sony itu hidup matinya tergantung 100% dari inovasi. Dan dia udah mengalami pasang surut gitu loh. Jadi kalau kita lihat Sony itu mengalami pasang surut yang cukup challenging, menantang gitu. Cukup challenging, menantang. Jadi pertama ya, ketika Sony di entertainment, karena kan menyebutnya Sony Entertainment gitu loh. Dan yang menarik adalah ketika Sony misalnya industri televisinya itu dikalahkan oleh Samsung gitu loh. Dan kemudian industri gamenya PlayStation gitu loh, itu juga mendapat saingan yang cukup keras dari Nintendo, dari yeah. Okay. Nah, karena hal-hal seperti inilah gitu loh, Sony mengalami pasang surut yang sangat luar biasa. Tetapi Sony belum lama ini gitu loh, misalnya walaupun di notebook gitu, di komputer, dia tidak, misalnya tidak terlalu sukses, cukup sukses tapi tidak mungkin gegap gembita. Tetapi Sony belum lama ini itu menjadi acuan karena dia adalah salah satu pengembang sensor untuk kamera yang paling canggih. Jadi hampir semua kamera digital sekarang, yang terutama yang medium ke high end, itu kalau di komputer kita ada Intel Inside gitu loh, itu di kamera sekarang ada istilah Sony Inside. Oke, Bang, nanti kita lanjut dulu ya. Ini Sony Inside-nya ada penelpon masuk nih. Pak Ali, selamat sore. Selamat sore. Silakan dengan Bang Kavi. Ya, selamat sore. Sore, cuma Pak, ingin nambahin soal Taiwan-nya tadi. Kalau global brand dari Taiwan kan cukup banyak, termasuk Acer. Dan salah satunya kan HTC. HTC kan pembuat smartphone dan ponsel PDA yang terbesar di dunia ini. Bahkan zamannya O2, O2 pun operator-operator luar negeri Eropa pun memesan kepada dia. Termasuk yang kita pegang sehari-hari, iPhone. Foxconn itu adalah perusahaan Taiwan yang mempunyai pabrik di China. Jadi sama sekali itu pemilik aslinya orang Taiwan. Ya, dengan alasan ongkos produksi, makanya dibangun di pabrik ini di China. Oke. Terima kasih Pak Ali. Wah, ini informasi menarik juga ya. Di mana tadi memang kita belum sebutkan brand dari Taiwannya ya, Bang. Ada Acer, ada HTC. Iya, jadi makanya kan tadi, maka lesson to learn yang kedua ini kita berbicara adalah bahwa lesson to learn yang kedua adalah sebenarnya bahwa you mampu gak membuat inovasi. HTC misalnya dari Taiwan itu belum lama ini kan mereka mengakuisisi Dr. Dre gitu loh. Jadi Dr. Dre headphone mereka gitu loh, Beat gitu loh, itu kan diakuisisi oleh HTC. Sehingga maka mereka punya sound engine-nya di beberapa handphone itu adalah menggunakan perusahaan dari Dr. Dre ya. Nah, inovasi inilah yang membuat misalnya HTC sekarang dilihat gitu loh. Tidak ini di Aussie, di Amerika katanya laku keras tuh, Bang. Iya, karena mereka melakukan inovasi-inovasi yang seperti itu. Nah, ini menarik sekali gitu loh, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan kecil gitu loh dan menengah gitu loh, yang sebenarnya nilainya tidak terlalu besar gitu loh, dan itu bisa diakuisisi karena inovasinya cukup besar. Nah, Lesson to learn yang kedua, ini yang menurut saya yang very interesting adalah inovasi. Dan kita bisa melihat begitu banyak sekali perusahaan yang tidak melakukan inovasi, itu akhirnya menjadi tenggelam. Jadi kalau kita lihat tadi bagaimana Sony mengalami pasang surut tapi berhasil survive karena inovasinya, Nokia misalnya itu hampir 100% gitu loh, itu menjadi bermasalah gitu loh. Karena selama 5 tahun terakhir ini, itu Nokia tidak melakukan inovasi yang mampu membuat dia berada di posisi yang diperhitungkan. Hmm. Nah, kalau kita tidak bisa membuat inovasi, ini bye-bye. Habis, bye-bye. Iya, jadi Anda bisa melihat hal seperti itu. Dan di otomotif hal yang sedemikian rupa gitu. Jadi Nissan gitu loh. Yang Anda bisa lihat bagaimana Nissan bisa comeback lagi itu karena berkat inovasi-inovasi yang mereka lakukan gitu loh, modelnya dan seterusnya. Dan ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat menarik sekali. Baik, nanti kita lanjutkan kembali, ini baru lesson learned yang kedua. Seperti apa, apakah kalau tadi dikatakan di awal banget, karena Indonesia ini bisa produksi juga harga murah tapi gak punya brand yang bisa mendunia seperti produk-produk dari negara-negara di luar sana ya. Nah, kemudian yang kedua, sanggup gak sih bisa berinovasi dan membuat brandnya juga bagus gitu. Kita akan kembali sambung di sesi berikut, tetaplah bersama kami.